빌라디 대판 마타 디아블 충부 인상 양 많아 양 다 자리 분치 빌라 진짜 양 인다 자리 붙기니 가오 양 구사양 mengapa berdusta tak cukupkah satu untuk dirimu inikah sumpahmu yang kau ucap dulu sehidup semati kita berdua belum pergi sudah kau buat begini apalagi bila aku pergi andainya matamu menyimpan dia yang lain seakan tak pernah aku di hatimu pandainya lidahmu memutar balik kata Oh, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini Oh, kau kejam, seakan tiada mata hatimu Oh, jangan bicara cinta lagi Telah tertutup pintu hati ini Dan jangan lagi kau datang di sini Telah ku hapus namamu di hati Telah ku hapus namamu di hatimu